Wa yushtaradu fil uyubil madkurati raf'u fiha ilal qadi. Wala yanfaridu zawjani bitaradi bil fashi fiha kama yaktadihi kalamul mawardi wa huiruh. Lakin zahirun nasi khilafuh. Masih melanjutkan tentang hal-hal yang menyebabkan suami atau istri berpisah disebabkan oleh kecacatan yang dimiliki oleh keduanya, yang dimiliki oleh keduanya atau salah satunya. Setelah suami mengetahui salah satu kecacatan yang dimiliki oleh istrinya atau sebaliknya, seorang istri mengetahui salah satu kecacatan yang telah dijelaskan di sebelumnya di suaminya, maka apakah perpisahan itu bisa langsung dilakukan di atas kesepakatan mereka berdua, atau harus melaporkan ke pemerintah, harus melaporkan ke qadhi, qadhi atau seseorang yang ditugaskan pemerintah khusus untuk memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Di dalam kitab fikih disebut dengan qadhi. Ada dua pendapat atau ada perbedaan antara ulama. Menurut pendapat yang dianggap kuat atau dikatakan rajih, suami istri tidak boleh berpisah atas kesepakatan mereka berdua. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Mawardi atau yang lain. Walaupun ada juga pendapat yang lain, yang di kitab ini dikatakan dohirunas. Dohirunas artinya adalah tulisan dari Imam Syafi'i. Di sini tulisan dari Imam Syafi'i menuntut untuk tidak disyaratkan melaporkan kepada qadhi. Tetapi di dalam kitab lain disebutkan bahwa pendapat ini lemah atau marjuh. Jadi intinya, apakah seorang suami istri, pasangan suami istri boleh langsung berpisah dengan persetujuan mereka berdua tanpa melapor ke qadhi? Jawabannya adalah, menurut pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat, harus melaporkan kepada qadhi. Faslun fi ahkami shodaqi. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum shodaq. Shodaq atau mas kawin. Wahwa bifathi shodi afsahu min kasriha. Mustaqun minas shodaqi bifathi shodi. Wahwa ismun lisadi disulbi. Kata shodaq ini huruf shodnya bisa memiliki dua harokat. Bisa berharokat fathah dan bisa berharokat kasroh. Menurut kitab ini, kitab Fathul Qorib, harokat fathah ini lebih dianggap fasih daripada harokat kasroh. Dan kata sodak diambil dari kata sodak, sodak yang ada alifnya diambil dari sodak yang tanpa alif. Mana sodak yang tanpa alif adalah tulang punggung. Lisadidil sulbi artinya sesuatu yang kuat, ya, sesuatu yang kuat atau yang kokoh. Wasar'an ismun limalin wajibin ala rojul binikahin awat isubhatin aw mautin. Sedangkan kata sodak menurut syariat atau menurut istilah fikih adalah harta yang wajib bagi lelaki, yang wajib bagi lelaki untuk diberikan kepada perempuan, yang kewajiban itu disebabkan oleh tiga hal, yaitu nikah atau wati subhat, wati hubungan suami istri tapi subhat, ya, berhubungan dengan selain istrinya tetapi ada kesalahan, dan juga atau juga kematian. Jadi shodaq ini di dalam fikih tidak hanya digunakan untuk nama mas kawin, ya, tidak hanya digunakan untuk nama mas kawin, tetapi digunakan juga untuk ganti rugi, ganti rugi atau harta yang diberikan disebabkan wati subhat ataupun kematian. Wa yustahabu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah. Disunahkan untuk menyebutkan mahar di saat akad nikah. Jadi pernikahan itu sebenarnya tidak harus menyebutkan mahar, tidak harus menyebutkan mahar. Yang penting ada ijab dari wali, ada kabul dari calon suami, itu sudah sah. Tidak diharuskan untuk menyebutkan mahar, tetapi penyebutan itu hukumnya sunnah. Walau fi nikahi abdin, walau fi nikahi abdin sayyidi ammatahu. Walaupun pernikahan itu adalah pernikahan dua budak yang dimiliki oleh satu orang. Jadi ada satu orang yang memiliki budak laki-laki dan memiliki budak perempuan. Kemudian kedua budak itu dinikahkan. Walaupun demikian, kesunahan menyebutkan mahar tetap sunnah. Wa yakfi tasmiyatu ayyi shay'in kana walakin sanu adamun naksi an asrati darahim wa adamu ziyadati ala 500 dirhamin khalisatan. Penyebutan mahar ini tidak diharuskan untuk menyebutkan banyak atau sedikit. Yang penting hal-hal yang sudah sah untuk dijadikan mahar, bila disebutkan di dalam akad, maka kesunahan itu sudah didapatkan. Namun disunahkan ukuran mahar ada kesunahan maksimal dan minimal. Kesunahan minimal adalah tidak boleh kurang dari 10 dirham. Tidak boleh kurang dari 10 dirham, dan ukuran maksimalnya adalah tidak boleh lebih dari 500 dirham. Tidak boleh ini artinya sunnah ya, tidak wajib ya. Saya ulangi bahwa disunahkan untuk tidak kurang dari 10 dirham dan disunahkan untuk tidak lebih dari 15 dirham. Yang tentunya dirham itu adalah emas murni ya, bukan tambahan. Wa as'ara qawluhu yustahabbu bijawazi ikhla'in nikahi anil mahar wa huwa kadzalik. Seperti yang telah saya terangkan bahwa kata yustahabbu di dalam kitab takrib ini memberi kefahaman kepada kita bahwa hukum pernikahan sah walaupun tanpa ada penyebutan mahar di dalamnya. Fa illam yusamma fi 'aqdin nikahi mahrun shahal 'aqdu wa hadza ma'na tafwid. Keterangan tadi dijelaskan dengan jelas di dalam kitab takrib, yaitu disebutkan bahwasanya andai kata di dalam akad nikah tidak disebutkan mahar, maka akad nikahnya tetap sah. Dan akad nikah yang tidak menyebutkan mahar ini dinamakan tafwid, dinamakan dalam istilah fikih tafwid. Wa yasduru tarotan minazawji al-balighati rasidah kakauliha liwaliha zawijni bila mahrin. Tafwid atau tidak menyebutkan mahar di saat akad nikah ini terkadang datang dari calon istri yang sudah balig dan tidak safih ya, yang mengatakan kepada walinya. Jadi ada seorang calon istri yang mengatakan kepada walinya, zawijni bila mahrin, nikahkanlah aku dengan tanpa mahar. Jadi ada permintaan dari seorang perempuan kepada walinya untuk dinikahkan dengan tanpa mahar. Kemudian wali itu merealisasikan permintaannya, maka itu termasuk penggambaran dari tafwid. Au ala la mahroli, fayuzawijuhal wali wayan fil mahro au yaskutu anhu. Wa kadza law qala sayyidul ammati li shahsin zawwajtuka ammati wa nafal mahra aw sakata. Yang kedua, penggambaran tafwid adalah tuan atau sayyid yang menikahkan budak perempuannya. Jadi sayyid atau pemilik budak menikahkan budak perempuannya dengan orang lain dan dia tidak menyebutkan mahar. Dia menafikan mahar atau tidak menyebutkan mahar. Contohnya di sini dicontohkan sebutnya zawwajtuka ammati. Saya menikahkanmu dengan budakku dengan tanpa mahar. Jadi ada penyebutan dengan tanpa mahar atau tidak ada penyebutan sama sekali. Wa idza shahhat tafwidu wajabal mahru fihi bi tsalatsati asya. Bila di dalam akad tidak terdapat penyebutan mahar, maka bukan berarti seorang suami tidak harus membayar apapun. Tetapi mahar itu tetap wajib ya. Mahar itu tetap wajib dibayar dan kewajiban itu bisa terwujud dengan tiga hal. Jadi pertama, bila memang mahar disebutkan di dalam akad, maka akad itu yang menjadikan seorang suami diharuskan membayar mahar. Tapi bila di dalam akad tidak ada penyebutan mahar, maka seorang suami dia tetap harus membayarkan mahar bila terdapat tiga hal yang akan disebutkan. Wa idza shahhat tafwidu wajabal mahru fihi bi tsalatsati asya. Wa hiya ay yafriduhu zawju ala nafsihi wa tardu zawjatu bima faradah. Sebab yang pertama adalah seorang suami telah menentukan maharnya. Jadi suami di saat dia akad tidak ada penyebutan mahar, setelah itu dia menentukan maharnya sendiri. Dia menentukan maharnya sendiri dan istrinya menyetujui ketentuan tersebut. Maka bila sudah ada persetujuan keduanya, mahar setelah harus dibayar oleh suami kepada istrinya.